Ada jemputan kahwin orang hantar kat jemputan tu khabar ke mak kita suruh mari dan juga bawa anak. Soalannya anak dia tak mahu pergi, arang ke tak? Tak harang lah kalau khabar kanak anak tak mahu pergi. Neh. Jadi asalnya iaitulah lelaki sahaja yang dijemput wajib hadir ke panggilan walimah. Perempuan tidak wajib hadir. Laki-laki hak asal wajib. Walaupun ditulis dijemput suami isteri, yang wajib hadir, kalau Nabi kata faliyak tiha, maka hendaklah dia hadir, kena pada orang lelaki saja. Begitu juga kanak-kanak. Neh, terlepas daripada kewajipan. Nah, dan kalau jemput belaka ramai-ramai, maka ulama fiqh sudah jawab, kalau duduk serumah, satu orang saja sudah melepasi fardu kifayah. Neh, ha.